السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah dan membuktikan komitmen iman kita dengan beribadah, dan kita wujudkan ibadah itu dengan diawali menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam subuh ini kita pun diminta oleh Allah melalui bacaan imam tadi untuk berkomitmen senantiasa menjadikan Allah sebagai tumpuan kehidupan kita, mempertuhankan Allah tanpa menyekutukannya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menempuh jalan kehidupan kita dengan lebih baik. Tadi dibacakan Al-Qur'an surah ke-6 Al-An'am ayat 158 sampai 165. Di antara pesan yang penting terdapat di ayat 160-nya, seluruhnya penting, tapi ada penekanan di ayat 160. Allah memberikan tawaran kepada kita dengan penekanan yang sangat kuat bahwa biasakan dalam beraktivitas itu setiap aktivitas kita punya nilai pahalanya di sisi Allah. Setiap aktivitas yang punya nilai pahala itu disebut dengan hasanah namanya. Di perbuatan baik yang punya nilai pahala di sisi Allah disebut dengan apa? Hasanah namanya. Ya. Jika kita bisa kerjakan itu dan punya nilai di sisi Allah, maka setiap perbuatan baik yang disebut hasanah itu nanti mendapat poin pahala, poinnya 10. Ya, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah, maka dituliskan nilainya 10 kebaikan. Ya, 10 itu batas paling sedikit, paling minimal. Bahkan kita datang ke masjid saja baru tiba, itu belum apa-apa. Untuk niat ibadah ya, saya pengen niat ibadah di masjid, ingin sholat, ingin baca Al-Quran, ingin ikut ta'lim, kan? Itu baru datang saja di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Jadi 10 itu batas paling kecil. Ya, dapat 25 baru datang. 25 itu kata Nabi, jangan dihitung 1, 2, 3, 4, terlalu sedikit. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Demikian sampai ujungnya. Nah, sesuatu perbuatan itu bisa menjadi hasanah jika rumusnya semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan detail. Niat itu nanti bisa diwujudkan lewat doa. Di doa itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi secara otomatis menjadikan pekerjaan yang kita doakan dengan iringan tadi itu sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, tidak pernah dalam Islam ada sebuah perbuatan baik kecuali pasti bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada doanya. Silahkan Anda cek dan Anda hitung. Kita bangun tidur sudah ada doanya. Ya, dan silahkan bandingkan dengan kepercayaan lain misalnya. Akan sulit ditemukan seperti itu. Kita mau makan ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar beda. Masuk masjid ada doanya. Masuk keluar beda. Bekerja ada doanya. Naik kendaraan pun ada doanya. Semua ada doanya. Bahkan tatkala kita belum mengetahui doanya, Nabi berikan rumus yang sangat singkat sekali. Di Al-Bukhari Nabi sampaikan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan tapi tidak kemudian diawali dengan menyerahkan itu kepada Allah, wujudnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, ba'nya itu bisa banyak maknanya, ada 14 maknanya. Ya. Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Bughdil Labib menyebutkan huruf ba itu jika melekat pada sebuah kalimat itu fungsinya bisa ada 14 makna. Yang pertama ghayah, tujuan. Jadi ketika Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ba'nya lil ghayah. Ya abtadi ya bi ghayati tabarruk lillah. Saya ingin memulai pekerjaan ini dengan menunjukkan semua pekerjaan saya karena Allah. Ba'nya. Nah, kalau sudah ditujukan kepada Allah, maka muncul fungsi ba' yang kedua, yaitu musahabah wal ilsaq. Musahabah merasa diawasi, ilsaq dekat-lekat dengan kita. Jadi kalau sudah baca bismillah, misal ya, Anda mau misalnya tulis SMS, ya, atau WhatsApp misalnya kan, atau ingin mengerjakan sesuatu, bahkan sekedar makan atau minum, baca bismillah. Maka kalau sudah bismillah, artinya minuman Anda akan ditujukan minumnya karena Allah. Dan kalau sudah seperti itu, rasakanlah musahabah wal ilsaq, bahwa Allah mengawasi minum kita itu. Mengawasi caranya, mengawasi apa yang diminum, dan pengawasan Allah ilsaq, lekat sekali. Pekat. Karena itu orang-orang yang paham tentang makna ini, maka mustahil dia akan menyentuh segala yang dilarang oleh Allah. Ini gak mungkin. Kalau dia merasa bismillah, dia ucapkan mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Makanya taat dengan maksiat gak akan bersanding. Gak ada orang minum bir pakai bismillah. Biar dosanya kurang dikit lah, dia bismillah. Gak bisa. Ya. Karena kalimat itu bersanding dengan kebaikan. Jadi begitu diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahalanya. 10. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, bapak dan ibu, semua fitrah kita, jika iman masih ada dalam jiwa kita, itu pasti iman kita itu akan mendorong perbuatan pada hasanah. Semua mesti jadi ibadah. Jalannya ibadah, makannya ibadah, sampai tidur pun mesti jadi ibadah. Makanya sebelum tidur ada doa. Coba lihat, bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa. Paling enak tuh, gak ngapa-ngapain ada pahala gitu. Tak tidur, semuanya gak ngapa-ngapain, tapi ada pahalanya. Dituliskan tuh 10, 10 kebaikan. Nah, nanti yang 10 ditulis, diakumulasikan, dicatat oleh malaikat, sebelum kita meninggal dalam sakaratul maut, ditampakkan pahala itu. Ya, makanya orang yang banyak pahalanya, tampakkan senang. Saking senangnya, tenang jiwanya. Saking tenangnya, tak sadar, rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Makanya ketika dipanggil, panggilannya panggilan tenang. Quran Surah ke-89, ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, hei jiwanya yang sedang tenang dan senang. Tenang dan senang. Jadi saking merasa tenang itu, jiwa itu gak kerasa. Naik aja. Ya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang cepat. Engkau sudah ridha dengan pemberianku, aku sudah ridha dengan amalan yang telah engkau siapkan menujuku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cepat masuk dalam golongan hambaku yang saleh, aku siapkan surga yang sedang menantimu. Nah, saat pulang nanti ke akhirat nanti, maka dibukakan semua tadi amalan-amalan dengan seluruh pahala-pahalanya. Maka di dunia dia dapatkan hasanah, dia kerjakan, di akhirat ditampakkan hasanahnya. Karena itu fitrah orang beriman, pasti dalam jiwanya ingin mendapatkan dunia hasanah, di akhiratnya ingin meraih hasanah pula. Maka dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 201 itu. Maka itu diantara poin pentingnya, kesananya adalah bentuknya pengakuan-pengakuan, tapi itu pilihan bagi Anda. Mau kerjakan bagus, mau tidak, kata Allah, saya enggak paksa. Tapi masing-masing akan mendapatkan resiko ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan imam kita membacakannya dengan sangat bagus tadi, dan menghadirkan penghayatan yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah merahmati seluruh imam-imam, dan seluruh orang-orang baik di muka bumi ini, insyaAllah. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kajian Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita sudah masuk ke di halaman ke-14. Masih dalam keutamaan orang berilmu dan para penuntut ilmu. Sebelum dimulai, mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan keikhlasan itu Allah berikan kemudahan pemahaman dan memberikan bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Ingat pesan saya, belajar, pahami, amalkan. maka semua akan sangat terkait berkelindan, khususnya dalam mengumpulkan pahala-pahala yang mungkin kita bisa dapatkan. Jadi kalau Anda datang sekedar datang, ada pahala. Anda pahami lagi yang kemudian kita pelajari, naik status jadi mujahid fi sabilillah. Jadi kalau datang nih ya, datang ke majelis ilmu, datang, duduk, ada pahalanya. Tapi kalau tidak sekedar duduk, dipahami, dicatat, tak mampu mencatat, Anda rekam misalnya, Anda kaji kembali, berusaha untuk paham, maka statusnya naik jadi jihad fi sabilillah. Ya, yang pertama iqra saja ada pahala. Dalilnya Quran surah 96 ayat 1. Yang kedua, mau paham, sampai paham pindah ke Quran surah 9 ayat 122. Setara dengan mujahid. Kalau meninggal misalnya, wafat tak seketika sedang ingin memahami, wafat itu statusnya syahid fi sabilillah. Syuhada. Nah, kemudian kalau ada yang mengamalkan setelah itu, tambah pahala lagi. Maka dinaikkan level pahalanya, al-alimul amil, itu lebih tinggi nilainya daripada seorang abid, orang yang khusyuk ibadah tapi tanpa dasar pengetahuan yang kokoh yang dipahaminya. Dia ada orang yang sholat, disuruh sholat saja, sholat, sholat dia sampai tahajud, sampai kemudian sholat duhanya, rawatibnya, mutlaknya, sholat, masya Allah. Tapi ada orang kemudian dia belajar cara sholat yang benar, sekali dia sholat itu nilainya lebih daripada 1000 kali orang ibadah tadi sholat. Ya. Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya lebih utama daripada para peribadah saja, orang yang ibadah saja, ahli ibadah saja, seperti keutamaan rembulan di malam hari dari semua asteroid yang ada di semesta yang kita lihat. Bintang banyak, kan? Banyak bintang. Tapi siapa bintangnya yang muncul saat di malam hari itu? Bukan bintang, tapi rembulan. Jadi kalau Anda ingin jadi rembulan dalam kehidupan, maka cari kemudian pengetahuan, pantulkan cahayanya, maka akan terasa perbedaannya dalam kehidupan kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan keutamaan orang berilmu dan yang menuntut ilmu itu berdasar keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan dulu sebelum saya bacakan hadisnya, bahwa beliau ini termasuk dari orang yang ahli hadis, punya sanad-sanad dari guru-guru ahli hadis, dan dalam menuliskan kitab ini pun beliau hadirkan dahulu sanad-sanad keilmuannya supaya kita tidak ragu dengan aspek keilmuan yang telah beliau dapatkan dalam talaqqinya. Karena itu di dalam kitab ini nanti banyak sekali hadis-hadis ditampilkan, dan beliau menyedikitkan pendapat-pendapat atau tafsiran beliau untuk bisa menampilkan keterangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika fi ma'ishati. Halaman 14 paragraf yang keempat. Saya ulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada لطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك في معيشتي. Siapa yang bersegera memburu pengetahuan-pengetahuan di majlis ilmu, siapa yang bersegera untuk memburu pengetahuan di majlis ilmu, maka malaikat akan bergegas bersolawat untuknya dan memohonkan keberkahan pada rizki dan tempat pencarian, mata pencarian atau kerjanya, dan memohonkan keberkahan kepada Allah bagi pekerjaan yang ia lakukan dalam kehidupannya. Ini mengambil kutipannya dari kitab Jami'ul Bayan, Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli, karya Ibnu Abdul Bar, ya, halaman 205. Saya bacakan redaksi lengkapnya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا لطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك في معيشته ولم ينقص من رزقه شيئا ولم ينقص من رزقه شيئا. Saya terjemahkan, siapa yang bergegas memburu satu pengetahuan, maka malaikat akan bersegera bersolawat untuknya dan memohonkan keberkahan dalam pekerjaannya, dan tidak akan pernah dikurangi rizki yang ia dapatkan dalam kehidupannya. Sampai situ redaksinya. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bapak ibu sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan motivasi pada setiap penuntut ilmu. Yang dimaksudkan di sini, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa spesifik ilmu agama? Bisa spesifik ilmu agama? Misal, Anda ingin salatnya lebih khusyuk, supaya lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda hadiri kajian-kajian yang mengajarkan fikih salat. Bagaimana cara bertakbir yang benar? Bagaimana cara mengangkat tangannya? Kenapa mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dipahami, digali dari mulai caranya secara fikih, dari mulai bacaannya sampai ke hikmahnya, maknanya apa itu? Kenapa kalau saya kemudian bertakbir bersedekap? Kemudian kenapa bacaan iftitahnya misalnya Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira? Kapan Nabi mengucapkan itu? Dalam peristiwa apa doa itu muncul? Ada yang mengucapkan wajah tu?